Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخوات في الله para pendengar radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang InsyaAllah senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali membahas kajian bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinah Al-Munawwarah Mujallad Al-Thalith, yaitu jilid yang ketiga. Bahasan kita masih berkisar tentang al-mansubatu minal asma atau al-asmaul mansubah, yaitu isim-isim yang mansub. Terakhir kita sampai ke rakam al-khamis, nomor yang lima, nomor kelima, sahih ikhwani? Naam, yaitu al-maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajli, yaitu suatu isim yang mansub menjelaskan tentang sebab wuku'il fi'il, sebab terjadinya perbuatan. Jadi isim mansub yang lebih spesifik lagi adalah masdar. Jadi masdarun mansubun yaqa'u, terjadi tabyinan sabab wuku'il fi'il, yaitu menjelaskan sebab atau faktor terjadinya perbuatan. Malam hari ini kita masuk kepada yang keenam, termasuk asma'ul mansubah, yaitu al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah, jadi ada istilah maf'ul bih, ada istilah maf'ul fih, ada istilah maf'ul li ajlih, ada istilah maf'ul ma'ah, nanti ada istilah maf'ul mutlak. Tentu semua itu berbeda, tidak sama. Kalau maf'ul bih adalah objek penderita, kemudian kalau maf'ul fih, apa itu ikhwan? Dharaf. Iya. Zaraf, keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Ada maf'ul li ajli, itulah tadi, maf'ul li ajli, yaitu yang menjelaskan tentang faktor terjadinya perbuatan. Nah, sekarang maf'ul ma'ah. Ma'ah itu menyertai. Ya, maf'ul ma'ah adalah bermakna ma'ah, serta. Kita lihat di sini, contohnya adalah safartu wa bilalan. Safartu wa bilalan. Jadi saya berangkat beserta Bilal. Jadi ma'a Bilal. Nah, ini dikatakan maf'ul ma'a karena isim yang mansub terletak setelah waw. Waw ini disebut dengan wawul ma'iyah. Disebut wawul ma'iyah. Jadi safartu wa bilalan. Jadi safartu wa bilalan. Jadi kita ingin mengatakan saya ingin pergi bersama Bilal atau disertai Bilal. Bisa kita pakai safartu ma'a Bilal atau pakai maf'ul ma'a. Di situ ada waw, tentu ini syarat yang harus, syarat mutlak. Mesti harus ada waw, itu disebut dengan waw ma'iyah. Jadi safartu wa bilalan. Dan itu harus mansub karena dia maf'ul. Safartu wa bilalan. Contoh lagi adalah kharajtu minal baiti wa tulu' asy-syamsi. Kharajtu minal baiti amsi wa tulu' asy-syams. Apa artinya? Saya keluar kemarin dan matahari terbit. Bersamaan terbitnya matahari, betul. Jadi wa tulu' asy-syamsi. Perhatikan dan harus apa? Mansub. Setelah waw mansub. Jadi kharajtu wa tulu' asy-syams. Kita lihat, kita coba tulis, ya. Kharajtu minal bait wa tulu' asy-syams. Nah, ni wa tulu' asy-syamsi. Nah, ini mansub. Ai ma'a tulu' asy-syamsi. Jadi saya keluar bersama, saya keluar dari rumah bersama terbitnya matahari. Arti ketika matahari terbit, saya keluar. Jadi, saya keluar bersama terbitnya matahari. Nah, ini yang dikatakan maf'ul ma'ah. Ini termasuk asma'ul mansubat. Isim-isim yang mansub. Nanti akan ada bahasan khusus, ya. Di sini kita tidak jelaskan secara rinci. Ya, ini sebetulnya bab ini hanya pengenalan. Pengenalan yang secara global, ada yang sebagian mauduknya sudah dibahas, ada yang belum dibahas. Ya. Nanti akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Nah, ini al-maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah apa tadi? Kebersamaan. Ya, itu menerangkan tentang kebersamaan. Jadi safartu wa bilalan, saya pergi bersama Bilal. Safartu wa tulu' asy-syams, saya berangkat bersama terbitnya matahari. As-sabi' yang ketujuh, al-maf'ul mutlaku. Maf'ul mutlak. Nah, ini juga ada istilah maf'ul mutlak. Yang disebut dengan maf'ul mutlak ini adalah masdarun, juga masdar. Masdarun yaqa'u ba'da fi'lihi. Jadi masdarun mansubun yaqa'u ba'da fi'lihi. Li ta'kidil ma'na aw li bayani naw'i ay naw'il fi'il aw bayani adadi ay adil fi'il. Ulang kembali, ini definisi lebih kurang, yaitu maf'ul mutlak adalah masdar, mansub. Jadi masdarun, mansubun. Perhatikan baik, tidak semuanya masdar itu maf'ul ajlih atau maf'ul ma'ah. Terkadang ada disebut istilah maf'ul mutlak. Nah, bagaimana untuk mengetahui dia maf'ul mutlak? Kalau dia maf'ul mutlak, itu disebutkan fi'il sebelumnya. Jadi masdarun, itu masdar mansubun, yudhkaru fi'luhu, atau yudhkaru qablahu fi'luhu. Jadi disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Atau masdar mansubun yaqa'u ba'da fi'lihi. Ba'da fi'li au muradifihi, atau terletak setelah fi'ilnya atau sinonimnya. Untuk apa maf'ul mutlak ini? Li ta'kid fi'lihi, untuk menguatkan fi'il. Au bayani fi'il, au bayan al-fi'il, atau menjelaskan kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Au adadi, atau menjelaskan tentang jumlah perbuatan. Nah, ini disebutkan dengan maf'ul mutlak. Kita lihat contoh di sini. Yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Nah, antum bisa lihat kata-kata masdar di situ. Aina al-masdar? Qira'ah. Baik, yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Hadha masdar. Hadha masdar min qara'a. Unzur, yudhkar qablahu fi'luhu. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya, itu yaqra. Ya'ti madha masdar min qara'a. Qara'a yaqra'u qira'ah wa qur'anan. Baik, qira'atan. Nah, ini masdar. Mansub terletak setelah fi'ilnya. Ini dikatakan maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Fungsinya, imma li ta'kid al-fi'il, apakah dia menguatkan fi'il, kata kerja, atau bayan, menjelaskan apa kata kerja, atau menjelaskan adat, jumlah perbuatan tersebut. Nah, di sini apa ini? Di sini? Bukan menguatkan di sini. Bayan nau. Bayan nau, perhatikan. Yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Si Hamid membaca dengan baik. Kalau dia menguatkan, maknanya apa? Si Hamid benar-benar membaca. Nah, bagaimana kalau ditakkid? Yaqra'. Kita kasih yaqra'u Hamidun qira'atan. Nah, ini. Ini namanya litakkid. Litakkid fi'il. Jadi fungsi qira'ah di sini adalah menguatkan kata-kata yaqra. Terjemahannya adalah lebih kurangnya si Hamid benar-benar membaca. Kalau dibuang, si Hamid sedang membaca, ya kan? Si Hamid sedang membaca. Tapi kalau yaqra Hamidun qira'atan, si Hamid benar-benar sedang membaca. Itulah takkid. Dan Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Antum silakan cari di ayat mana itu. Nah. Wa kallamallahu Musa taklima. Hadha taklim. Unzur. Hadha masdar min kallama yukallimu takliman. Perhatikan, sebutkan fi'ilnya. Fi'ilnya disebutkan. Kallamallahu kallama yukallimu takliman. Jadi masdar mansub yaqa ba'da fi'lihi, terletak setelah fi'ilnya. Untuk apa di sini? Kalau contohnya apa? Bayan atau ta'kid? Ta'kid. Nah, ta'kid. Bagaimana terjemahannya? Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti Allah menegaskan, ada kata-kata penegasan di sini, taklima. Ya. Itu katakan maf'ul mutlak. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk bayan? Untuk kalau dia bayan, imma bi madza bi sifah, apakah dengan kata-kata sifat? Enggak, hadza madza bayan nau, ya, bayan nau au bil idhafah, atau dengan digabungkan. Contoh bayan nau ini tadi, yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Karena bacaan kan bermacam kan, ada bacaan bagus, ada bacaan yang tidak bagus, sahih. Qira'ah jayyidah wa qira'ah ghairu jayyidah. Nah, hadha bayan nau, ini bayan nau, yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidah. Nah, dari mana tahu kita bayan? Karena setelah ada na'at atau sifat bagi masdar. Hadha bayan nau. Contoh lagi. Masih contoh ini juga kita bikin. Yaqra'ul waladu qira'atal mudarris. Qira'ah huna mansub. La bud an naqra' mansub. Mesti baca mansub. Kenapa? Maf'ul mutlak. Nah, ini qira'atal mudarris. Apa artinya? Anak itu membaca seperti bacaan guru. Dibacanya bagus kan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini bayan nau. Menjelaskan nau macam bacaan sang murid, sang anak. Bacaan seperti bacaan guru. Jadi kalau bayan nau, imma an yusaf, apa ada kalanya masdarnya disifati dengan na'at atau dengan sifat atau dengan cara idhofah. Tapi kalau adat, Bain adat, anak itu membaca, nah, sekali baca. Itu adat. Yaqra ahsan, yaqra'ul, nah, yaqra'ul waladu, yaqra'ul waladu, nah, qira'atan. Ini taukid. Qira'atan wahidatan. Artinya apa? Anak itu membaca sekali, sekali baca. Iya. Jadi kalau untuk adat, masdarnya memakai ta marbutah. Ta marbutah. Iya, untuk menunjukkan adat memakai ta marbutah. Jika masdarnya memang aslinya ada ta marbutah, untuk membedakan taukid menguatkan dengan adat harus memakai lafaz wahidah. Nah, ini dia. Saya ulang kembali. Jika masdarnya, masdar bagi fi'il itu memang aslinya ada ta marbutah seperti ini, qara'a yaqra'u qira'atan. Sudah? Untuk membedakan antara taukid, kalau kita baca yaqra'u al-walidu qira'atan, ini kan taukid ini. Ini taukid atau adat? Ini taukid. Kalau untuk membedakan yang adat, karena masdarnya sudah ada ta marbutah aslinya, maka pakai kata lafaz wahidah. Nah. Tapi kalau seandainya di masdarnya tidak ada ta marbutah, cukup pakai ta marbutah menunjukkan adat. Tidak perlu ada kata-kata wahidah. Contoh. Darabal waladu as-su'ban. Darabal waladu as-su'ban. Darabal waladu as-su'ban. Anak itu memukul ular. Darbatan. Apa itu darbatan? Sekali pukul. Menunjukkan sekali adalah ta marbutah inilah. Pakai ta marbutah. Karena masdarnya memang tidak ada ta marbutah. Daraba yadribu darban. Kalau untuk marrah menunjukkan sekali, pakai ta marbutah. Tapi kalau seandainya di masdarnya memang ada ta marbutah, kalau dia menunjukkan marrah sekali, pakai kalimah wahidah. Untuk membedakan antara taukid dengan adat. Baik, kita kembali ini. Jadi maf'ul mutlak adalah masdarun mansubun yaqau ba'da fi'lihi. Terletak setelah fi'ilnya. Fungsinya adalah ta'kid untuk menguatkan fi'il atau bayan nau, menjelaskan nau macam fi'il atau bayan adat. Baik, mungkin antum wahid minkum ya'ti bimisal. Ba'da dhalika nutil fursali mustami'in wal musyahidin. Nah. Fadal ya. Maf'ul mutlak. Katabtu. Naam. Jayid. Ar-risalata. Naam. Kitaban. Katabtu ar-risalata. Kitabatan. Karena masalah kataba yaktubu kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabah. Itu masdar. Jadi katabtu ar-risalata. Kitabatan. Saya tanya, ini bayan nau atau bayan adat atau bayan atau litaukid? Atau litakid? Takid. Iya. Ini litakid. Kenapa? Memang masdarnya ada tamarbutah. Katabtu risalata, naam, kitabatan. Apa artinya? Saya benar-benar menulis surat. Tapi kalau menunjukkan apa? Bayan nau, ini ditakkid. Kalau bayan nau, nafsul misal. Contoh ini juga. Katabtu risalata kita, bayan nau, lesa bayan adat. Kitabatan. Tawilatan, jayid. Katabtu risalata kitabatan tawilatan. Jayid. Anzur. Nah, ini bayan nau. Bayan nau. Katabtu risalata kitabatan radiatan. Itu juga bayan nau. Tapi adat. Katabtu risalata kitabatan wahidatan. Ya, arti sekali tulis. Tidak diulang lagi. Nah, ini bayan adat. kitabatan wahidatan. Kenapa harus datangkan wahidah? Karena masdarnya memang ada ta marbutah. Kalau tidak ada lafaz wahidah, nanti tidak bisa membedakan antara taukid dengan adat. Ya. Maka didatangkan kata lafaz wahidah. Dan ini harus kalau masdarnya memang ada ta marbutah. Taib natil fursal mustamiin. Taib, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan. Pendengar serta pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan bagi Anda. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543. Masih dalam pembahasan isim-isim yang dihukumi mansub dalam pembahasan maf'ul ma'a, maf'ul mutlak. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memberikan contoh atau permisalan dengan kalimat atau jumlah yang berbeda dari apa yang disampaikan Ustaz. Silakan Anda bisa membuat kalimat sendiri dan dalam keadaan atau dalam posisi di mana kalimat tersebut terdapat maf'ul mutlak, ya, kemudian ada juga maf'ul ma'a. Silakan di 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Samsul. Anam. Baik. Tafadhal ya Samsul Anam. Baik. Nah. Nautokit, Ustaz. Taif? Contoh yang nautokit, ya. Taif lah, Pak. Taif masyik tani. Maf'ul mutlak. Taif lah, Pak. Maf'ul mutlak li ta'ukit. Hafizha Muhammadun al-Qur'ana hifzun. Hafizha Muhammadun al-Qur'ana hifzun. Masya Allah. Jayid, ya. Terjem. Muhammad menghafal al-Qur'an. Mana ta'ukitnya? Mana ta'ukit itu? Apa? Ah? Ya kalau terjemah Indonesia lebih kurang gimana? Harus ada beda kalau Muhammad menghafal Al-Qur'an sekali hafalan. Sekali hafal itu menunjukkan taukid atau humming marrah. Adat ini. Artinya apa? Hah? Artinya itu li taukid atau li adat? Bayan adat? Taukid. Taukid. Kalau taukid bukan sekali, enggak ada. Itu kalau pakai sekali, itu berarti bayan adat. Jadi mananya maksud? Jadi hafizha Muhammadul Qur'ana hifzan. Nah ini maksudnya apa? Coba antum bisa terjemahkan? Muhammad menghafal Al-Qur'an. Nah itu. Benar-benar menghafal Al-Qur'an. Iya, jadi Muhammad benar-benar telah menghafal Al-Qur'an, kan tafakir fil madhi antumnya. Jadi hafizha Muhammadul Qur'ana hifzan. Jadi Muhammad benar-benar telah menghafal Al-Qur'an. Nah, itu lebih katakan bayan apa li ta'kid, bukan bayan, bukan bayan nok, tapi ta'kid al-fi'il, menguatkan fi'il. Iya. Tanpa ada hifzan, hafizha Muhammadun Al-Qur'ana, itu artinya apa? Muhammad telah menghafal Al-Qur'an. Telah menghafal Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kita tambah dengan masdarnya daripada fi'il tersebut, hifdzan, maka benar-benar maknanya ya? Sudah maknanya menguatkan fi'il. Jadi benar-benar menghafal. Ya. Jadi Muhammad benar-benar telah menghafal Al-Qur'an. Nah. Baik, coba bayan no. Kalau tadi taukid, sekarang bayan no. Bayan no. Nah. Nah. Bayanlah Muhammadul. Nah, nafsul misal. Contoh itu juga. Ubah. Iya. Jadikan untuk bayanmu. Hafiz Muhammadun Al-Qur'ana hifzatan. Kenapa berubah jadi ta marbutah? Pakai ta marbutah. Hifzan. Nah. Hafiz Muhammadun Al-Qur'ana hifza. Apa ya? Hifza Muhammadun Al-Qur'ana dengan hafalannya. Tadi kita kasih apa? Penjelasan bahwa kalau untuk bayanahu, itu bisa dilakukan dengan mendatangkan kata sifat. Kata sifat. Atau diidhafahkan. Masdarnya diidhafahkan. Nah. Nah. Hafizha Muhammadun Al-Qur'ana hifzhan sari'in. Hifzhan. Hifzhan sari'in. Kenapa sari'in? Sari'at. Hafalannya cepat, Ustaz. Iya kan, kalau na'at harus mengikuti si man'ut kan. Hifzhan sari'an. Naam sari'an, desa sari'in. Naam. Naam. Sari'an. Hafizul Muhammad Al-Quran Hifdhan Sari'an. Hifdhan Sari'an. Taib. Oh. Naam jayid. Itu dikatakan bayanu atau hifdhan jayidan. Hafalan yang kita tuh ya. Iya. Sari'an au jayidan hadza na'at. Au jayidan. Nah, na'at bagi hifdhan. Afwan, enggak punya bukunya nih, Ustaz. Hah? Kenapa? Enggak punya bukunya? Enggak punya buku. Ya sama di sini juga enggak ada buku ya. Enggak ada buku ya. Iya. Ya ini kan di sini akan hanya contoh dijelaskan, hanya contoh, iya. Baik. Yang lau jumlah adat. Berapa? Baik, adat, ha. Adat. Hafizah Muhammadun Al-Qur'an hifdhatan wahidatan. Hifdhatan wahidatan. Apa artinya? Muhammad telah menghafal Al-Qur'an satu kali hafalan. Satu kali hafal. Tentu yang dimaksud ini bukan Qur'an secara keseluruhan. Nah. Nggak mungkin ya. Ya. Ayatan. Mungkin maksudnya adalah ayat. Karena Al-Qur'an itu kata-kata Al-Qur'an bisa maksudnya satu ayat juga dikata Al-Qur'an. Nah. Iya kan? Nah, itu istilah. Umpamanya antum mendengar orang baca Al-Qur'an. Kalau ditanya apa? Baca apa itu? Kamu mendengar apa? Baca mendengar bacaan Al-Qur'an padahal yang dibaca cuma satu ayat. Ini dengar. Nah. Baik, hafizah Muhammadun Al-Qur'ana hifdhatan wahidatan. Baik, hadza kadzalika maf'ul mutlaq. Baik, yang mulahadhah di sini adalah yang perlu diperhati adalah masdar. Masdar daripada hafizah yaitu hifdhan kemudian mansub, sah? Naam. Hafizah Muhammad Al-Qur'ana hifdhan. Hifdhan. Nah, ini dikatakan apa maf'ul mutlaq. Dan Al-Qur'an ini banyak kita jumpai contohnya wadhkurullaha dzikran katsiran. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Perhatikan dzikran. Nah, ini masdar daripada dzakara. Daripada wadhkuru. Wadhkuru itu apa? Fi'il? Ikhwani? Fi'il amar. Sahih ya. Fi'il anam. Syamsul anam. Naam. Fi'il amar. Wadhkuru. Kemudian ada masdarnya. Wadhkurullaha dzikran. Jadi dzikran ini kedudukan i'rab jadi sebab apa? Maf'ul mutlaq. Dzikran katsiran. Katsiran sifat atau na'am sahih. Nah, barakallahu fik ya Syamsul Anam. Jual Ustaz. Afwan. Fadhal. Tadi kan contohnya hifdhatan wahidatan. Kalau untuk yang kedua, saniatan Ustaz. Kenapa? Untuk yang dua, hifdhatan saniatan. Jangan sania, kalau sania itu yang hafalan kedua jadi nanti. Hafalan yang kedua jadi maksudnya. Ya, di masdar dijadikan musanna. Musanna ya. Hifdhatan hifdhataini. Hifdhataini. Qira'ah qira'ataini. Oh, nah. Kitabah kitabataini. Ya, jadi kan bentuk musanna. Jadi maknanya beda kalau hifdhatan saniatan. Kenapa? Jadi maknanya beda kalau hifdhatan saniatan saja. Oh iya. Nah. Betul. Baik. Iya. Afwan. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallahu khair pada Syamsul Anam, hafizahullah ta'ala, barakallahu fiqh, dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan di 021-823-6543, yang masih dalam pembahasan isim-isim yang dimansub, dalam pembahasan maf'ul mutlak dan maf'ul ma'ah. Silakan kita berikan atau kita kasih kesempatan kembali untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abdullah di Pasar Minggu. Baik, Pak Abdullah. Ini mau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fadhal ya, Pak Abdullah. Iya. Mohon penjelasan itu di Al-Qur'an kan ada yarfa'illahi darajatan, maksudnya itu kenapa enggak yarfa'ullah gitu, Ustaz gitu. Oh iya, iya. Nah, iya. Itu saja, Pak? Iya. Baik, iya. Hanya bertanya atau mau memberikan contoh juga? Enggak, saya mohon penjelasan aja, Ustaz. Baik, iya, Pak. Ya. Jazakallah khair, Pak Abdullah. Iya. Silakan, mungkin langsung saja tahu. Iya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ditanya adalah kata-kata yarfa' itu. Kenapa? Kenapa majzum? Itu adalah jawabul amar. Jadi kalau ada fi'il mudhari majzum, fi'il mudhari majzum, imma an yakuna huwa madha syartiyah, ada kalanya kemungkinan dia adalah fi'il syarat. Karena ada adatus syarti. Ada huruf syarat. Ada adatus syarti. Alat menunjukkan syarat. Contoh. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Nah, jika kau bersungguh-sungguh, tanjah, kamu akan berhasil. Nah, kedua-dua fi'il mudhari itu majzum. Kenapa? Karena dia pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Nah, man yajtahid atau man man yaqra jayyidan, man yaqra jayyidan yahsul ala ala hadiah misalkan. Man yaqra jayyidan yahsul ala hadiah. Jadi man yaqra, yaqra itu majzum. Kenapa? Karena dia fi'il syarat. Jadi man itu man syartiyah. Atau terkadang dia sebagai jawab apa, sebagai apa, jawab amar, jawabul amar, atau jawab isim fi'il amar. Nah, ini terkadang fi'il amar membutuhkan jawaban. Nah, kalau saya perhati ini, bisa lihat kembali itu jawab fi'il amar. Ada fi'il amar sebelumnya. Saya bacakan dulu. Ya, boleh. Coba bacakan. Ya, ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Mujadilah. Naam. Ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya, betul. Nah, itu. Nah, ini termasuk jawab amar. Jawab amar dia apa? Dia majzum. Dia majzum. Isim fi'il amar juga demikian, terkadang membutuhkan jawaban. Apa contohnya? Hayya nadhhab. Hayya nadhhab. Mana hayya nadhhab? Hayya itu adalah isim fi'il amar, bermakna ta'al. Nah, mana jawabannya? Nadhhab. Bukan hayya nadhhabu, tapi hayya nadhhab. Nadhhab itu fi'il mudhari majzum. Karena dia jawab daripada isim fi'il amar. Baik. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Bapak Abdullah di Pasar Minggu. Bermanfaat sekali pertanyaannya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi, Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan. Fadli. Untuk litakidi, tabakhat Fatimatu Tabkhan. Yani masa apa ini? Tabkhat Fatimatu Arruza Tabkhan. Naam. Baik, coba terjemahkan ya, supaya perlu juga nanti bisa diketahui oleh yang lainnya. Fatimah telah memasak nasi, benar-benar memasak. Benar-benar memasak. Nah. Jadi bahas terjemah singkat bagaimana? Fatimah telah benar-benar memasak nasi. Ah, itu dia terjemah singkatnya ya. Iya, jadi Fatimah benar-benar telah memasak nasi. Supaya enggak dimarahin nanti dia. Baik, iya. Untuk Linawi. Naam, no. Tabakhtu arruza tabkhan ladzidan. Masyaallah. Tabkhan ladzidan atau tabkhan mumtazan, tabkhan jayyidan. Yani bayan no, betul. Coba terjemahkan ini. Saya telah memasak nasi dengan bagus. Masakan yang sangat masakan enak, yang lezat. Bagus. Masakan yang enak. Atau tabakhtu ta'ama. Lebih umum kan? Tabakhtu ta'ama tabkhan ladzidan. Untuk li ada di tabakhtu ta'aman tabkhatan. Tabkhatan. Nah. Enggak perlu ada wahidatan. Nah, kenapa? Karena dia ujungnya bukan ta' marbutah, Ustaz. Nah. Jadi menunjukkan marrah itu harus ditambah ta' marbutah. Jadi masdar kalau menunjukkan marrah satu kali harus ditambah ta' marbutah. Ya, karena masdarnya tidak ada ta' marbutah, ya sudah cukup tambahkan ta' marbutah. Tapi kalau ada harus datangkan lafaz wahidah. Nah, iya. Coba umpamanya menunjukkan banyak, berapa kali masak banyak itu, bagaimana? Ini juga maf'ul mutlak, dijamakkan aja itu. Tabakhtu ar-ruzza. Kan kalau isim apa tadi Ustaz? Tobah. Naam. Tobah tan, tobah tani, tob aduh lupa lagi Ustaz itunya. Dijadikan jama' mu'annas. Nah, jadi tabakhat. Tabakhatin. Tabakhatin. Naam, tabakhatin. Naam. Jadi tabakhtu at-ta'ama aw tabakhtu al-ruzza aw ruzza. Tabakhatin. Tabakhatin. Naam. Iya. Nah, makanya dimansubkan. Apa tanda nasabnya? Nasabnya tadul yang ini tabakhtu arjan tabakhatin. Nasabnya dengan itu dengan kasrah Ustaz. Kasrah. Jadi tabakhatin kasrah. Iya betul. Nah. Karena dia jamak muannas salim. Muannas salim. Mansub bil kasrah. Bil kasrah. Nah. Baik, masyaallah. Jayid. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu syukran Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umma Fatimah, ya di Bekasi, Barakallahu Fik dan Mumtaz. Ya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan masih di 0218236543. Maf'ul mutlak dari sisi taukid ya dan nawaihi jenisnya atau dari sisi adatnya, silakan. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba dengan kalimat yang berbeda tentunya. Dan tidak mengapa kalau sekiranya ada kekeliruan atau kesalahan, nanti akan dibenarkan dan di luruskan pernyataan atau kalimatnya oleh Ustaz ya, silakan. Kami berikan kesempatan juga bagi pendengar yang lain, mohon maaf yang ingin bertanya melalui pesan singkat ya, Anda bisa menyampaikan atau mengirim di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin coba untuk berinteraktif dalam kajian pembahasan bahasa Arab jilid ketiga, dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya dan memiliki akses televisi Roja, kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Kami angkat kembali di 0218236543. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Bekasi. Baik. Naam. Tafadhali. Qata'a al-waladu al-qalama qat'an. Naam. Qata'a al-waladu al-qalama qat'an. Coba artikan. Anak laki-laki itu telah mematahkan pulpen dengan sebenar-benarnya mematahkan. Iya. Iya betul. Atau juga bisa pakai apa kata-kata kasara. Oh, kasara. Naam. Kasara al-waladul qalama kasran. Kasara al-waladul qalama kasran. Iya. Itu kasara mematahkan. Iya. Qata'a untuk ini ya, Ustaz, li ta'kid ya. Ada li ta'kid. Iya, li ta'kid, betul. Iya. Al-an li bayanil fi'li. Bayan, naam, bayan nau' al-fi'il. Kasarul waladu al-qalama. Kasran sadidan gitu. Kasran sadidan. Tayib. Betul. Anak laki-laki itu telah mematahkan pulpen, patah yang keras. Yang keras, taib, iya. Jayid, naam. Al-an li adat. Adat, naam. Koto al-waladul kolama kasrataini. Kasrataini, jayid. Mana kasrataini? Dua kali patah. Dua kali patah, sahih. Iya, sahih, Masya Allah. Fi misal akhar, ada contoh lain? La Ustaz. La, baik, barakallahu fiik. Ya, fiik barakallahu. Syukran sama. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain ya, masih banyak waktu di 0218236543. Contoh dari maf'ul mutlak dalam sisi jenis ta'kidnya atau adat bilangannya dan jenis fi'ilnya ya. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, naam, man? Ummu Umair, kereduk. Naam, tafadhali, Ummu Umair. Waqa al-abu. Naam. Waladahu wiqayatan kabiratan. Jayid, naam. Waqa, a'idi marra thaniya. Waqa al-abu. Waqa al-abu. Waladahu wiqayatan kabiratan. Terjemahnya. Ini untuk taukid atau untuk bayan nau? Bayanau. Bayanau. Bisa terjemahkan? Bapak itu menjaga anaknya dengan penjagaan yang besar. Baik. Baik. Kalau takkid bagaimana? Waqal abu waladahu biqayatan. Iya. Wa'adat ala adri ustaz. Baik. Adat ini, misal akhar, coba adat yang menunjukkan adat ini. Yang contoh yang, kalau untuk adat, yang contoh yang bagus, menunjukkan apa, adat, jumlah. Misal akhar. Nah, misal akhar. Alima Ahmadu, Ad-Darsa, Ilman, Wahidan. Paham lah. Itu kan kalau dia menunjukkan merah, kalau masdarnya tidak ada ta marbutah, harus pakai ta marbutah. Nah, harus pakai ta marbutah. Tapi kalau ada ta marbutah, maka didatangkan apa? Mendatangkan apa? Kata-kata wahidah. Nah. Coba nih, guru itu menjelaskan. Coba saya terjemahkan ya. Guru itu atau saya menjelaskan pelajaran sekali penjelasan. Syarah asyrahul asyrahud darsa syarhan wahidan. Mana menunjukkan apa? Kalau syarhan ada tamar butohnya? Enggak ada. Say. Enggak ada. Kalau tidak ada tamar butoh, maka tambahkan apa? Maf'ul atau apa? Tamar butoh kan? Itu kaidahnya. Oh iya. Iya. Berarti darabtu ats-tsu'bana darbatan. Bukan darban wahidan, darbatan. Iya. Jadi asyrahu ad-darsa syarhatan wahidatan. Enggak perlu ada wahidahnya. Oh, enggak. Iya, kenapa enggak perlu ada wahidahnya? Karena masdarnya itu tidak ada ta marbutah. Nah, ketika ta marbutah masuk itu sudah menunjukkan marrah sekali. Ya. Jadi apa? Syarahtu darsa syarhatan. Naam, syarahtu darsa syarhatan. Ya. Jadi saya menjelaskan pelajaran sekali. Maksud sekali apa? Sekali penjelasan, sekali hanya menjelaskan, iya. Jadi tidak apa? Karena mas saya ulang kembali, kalau untuk menunjukkan marrah itu masdarnya ditambah dengan ta marbutah. Tapi kalau masdarnya ada ta marbutah seperti qira'a, qara'a, yaqra'u qira'atan, kataba, yaktabu kitabatan. Nah, untuk menunjukkan marrahnya sekali harus ditambah, harus datangkan lafaz wahidah. Harus datangkan lafaz wahidah sebagai na'at untuk membedakan antara taukid dengan bayan adat. Iya. Paham ini? Iya. Paham Ustaz. Baik. Jadi syarahtu darsa syarhatan. Qara'tu darsa qira'atan. Wahidatan kalau bayan adat. Nah, kalau qira'atan saja itu taukid. Taukid. Nah. Oh. Kelas? Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ummiyati jannatak barakallahu fik. Nanti fasal nastamir. Taib naam nastamir. Saya kira sudah cukup itu. Iya. Kemudian kita lanjut ke nahal. Al-hal ini juga akan dibahas pada pelajaran selanjutnya tentang hal ini, iya. Itu pelajaran ad-darsu tsani ya. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua itu akan dibahas tentang hal. Ya. Al-hal, apa maksudnya hal ini? Menjelaskan tentang keadaan. Hal itu apa? Keadaan. Ya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan keadaan pelaku. Ataupun keadaan objek, atau kedua-duanya, pelaku dan objek sekalian, maka datangkan kalimat hal dalam jumlah, yaitu kata yang kedudukan kalimatnya adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan pelaku maupun objek atau kedua-duanya. Nah, kita lihat contohnya sebelum saya jelaskan, kita lihat contoh dulu sini. Jaddi yusalli qa'idan. Jaddi yusalli qa'idan. Apa artinya? Nah, ya, kakekku salat sambil duduk kan? Iya. Atau terjemah lainnya, kakekku salat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Itulah yang menunjukkan makna hal. Maka dikatakan hal, menjelaskan keadaan. Artinya apa? Bagaimana keadaan kakek itu sholat? Dalam keadaan duduk. Ya. Jadi, jaddi yusalli qa'ida. Perhatikan itu rumusnya atau grammar nahunya. Kata-kata qa'idan, bentuknya apa itu? Ya. Coba antum bisa lihat. Saya anak aktub awalan. Ya. Jaddi yusalli qa'idan. Qa'idan. Kelas? Baik. Lafaz-lafaz qa'id. Ini yang dikatakan hal. Kedudukan dalam kalimat disebut istilah hal. Hal adalah menjelaskan tentang keadaan. Keadaan siapa? Ada kalanya yang dijelaskan itu adalah pelaku atau objek. Di sini yang dijelaskan keadaan siapa? Pelaku atau objek? Pelaku. Ya. Jadi yusalli qa'idan. Mana pelaku di sini? Hah? Fa'ilnya mana? Bukan, kalau jadi ini subjek, mubtada. Nah, ini harus dijawab dengan teliti. Hah? Apa? Hah? Iya, salat. Kakekku salat dalam keadaan duduk. Mana pelaku di sini? Kaidah, kalau pelaku itu terletak setelah tata kerja. Tata kerja dulu baru pelaku. Itu susunannya. Tidak ada pelaku dulu baru ada tata kerja. Enggak. Nah, oleh itu jadi ini tidak bisa disebut dengan fa'il. Sekalipun pada hakikatnya dia yang melakukan perbuatan. Iya kan? Tapi dalam susunan bahasa Arab, ini tidak bisa dikatakan fa'il. Ini apa? Sebagai apa? Subjek, mubtada atau subjek. Mubtada. Nah. Mana pelakunya? Kata-kata yusalli. Ini kata kerja, so. Hadza fi'il mudhari, yusalli. Siapa yang salat? Hah? Siapa yang salat? Kakekku kan? Tapi mana fa'il di sini? Fa'ilnya huwa. Nah, ini dhamir mustatir. Kalau tidak disebutkan pelaku setelah kata kerja, berarti fa'ilnya dalam bentuk kata ganti, itu dhamir. Nah, dhamir ini tentu kembali kepada isim sebelumnya. Kembali ke mana ini? Jaddi. Jadi, kakekku salat. Siapa ini? Dia maksudnya. Dia kakekku. Kakekku salat dalam keadaan duduk. Jadi, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kata ganti yang tersembunyi yang ada dalam kata kerja, yaitu fi'il, yusalli. Itu fa'ilnya. Nah, ini menjelaskan, nah ini, kaidah. Menjelaskan keadaan si pelaku. Menjelaskan tentang keadaan pelaku. Atau menjelaskan tentang keadaan maf'ul bih, objek. Objek, apa contohnya? Bisa? Tufakir awalan? Baik, saya kasih contoh. Usa'id. Mana usa'id? Saya membantu. Bukan telah. Ini kata kerja apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Usa'id. Ada hamzah di sini. Usa'idu. Baik, usaidul jar atau jari. Mana jari? Atau jirani. Jari tetanggaku. Usaidul jari. Saya membantu tetanggaku. datangkan hal. Fakiran atau jau'an atau maridan, terserahlah. Usa'idu jari maridan, saya membantu tetanggaku. Yang membantu siapa? Saya. Yang dibantu siapa? Tetanggaku. Maridan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit itu siapa? Tetangga atau saya? Nah, di sini tentu maksud apa? Yang menjelaskan keadaan maf'ul. Keadaan apa? Maf'ul. Saya membantu menolong tetanggaku dalam keadaan sakit. Sudah? Jadi yang ketika saya membantu keadaan tetanggaku dalam keadaan apa? Sakit. Nah, bukan saya. Nah, ini namanya hal untuk bagi maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bi. Iya. Paham? Atau kedua-duanya. Usa'id atau bisa usa'id jari. Coba bikin. Mari. Maridain. Saya membantu tetanggaku dalam keadaan sakit. Arti saya membantu dalam keadaan sakit, yang dibantu juga dalam keadaan sakit. Ya. Ini maridain, ini hal. Menjelaskan keadaan, keadaan siapa? Maf'ul bih sekaligus fa'il. Yang ada di sini apa? Apa takdirnya? Ana. Ana. Ya. Paham? Bisa tuh? Mungkin. Mungkin aja yang bantu dalam keadaan sakit, yang dibantu juga dalam keadaan sakit. Kelas. Baik, sekarang kita lihat kaedah di sini. Sebelum Ana minta antum bikin apa? Bikin contoh supaya antum tidak nyasar bikin contohnya. Antum lihat ini, kaedah bentuk apa? Bentuk apa nih? Bukan, ini hal dulu kan? Ini halnya. Bentuk halnya kayak apa ini? Maridon. Maridaini. Tentu hal itu bermacam. Saya sebutkan secara global saja, hal itu ada hal mufrad. Hal mufrad apa? Dia bukan jumlah, bukan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, hal dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, hal dalam bentuk apa? Syibul jumlah, jar majur dan dzaraf. Nah, ini contoh sinahana, contoh hal mufrad. Adapun hal apa dalam bentuk kalimat, nanti ada bahasan pada pelajaran yang kedua, insyaAllah. Saya tidak akan jelaskan sekarang. Ya. Soalnya nanti pada waktunya. Baik, ini. Hal dalam keadaan mufrad. Mufrad ini arti bukan jumlah. Ini kan bukan jumlah. Kaidah ini, maridhan, maridhan bukan jumlah kan? Bukan kalimat, sah? Hada mufrad. Unggur, bagaimana bentuknya? Pertama apa? Mansub. Ya kan? Maridhan, kaidan, bukan kaidun. Kaidan. Maridan, maridaini. Hadza mansub. Ma alatun nasbi? Al-ya, li'annahu musanna, maridain. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, antum lihat? Nakira. Sahih? Sahih? Nakira. Nah, ini yang bentuk hal mufrad, bukan kalimat. Pertama mansub, yang kedua nakira. Yang ketiga, kita lihat bentuknya apa nih? Masdar? Tidak, laisa masdar. Wasfun. Wasf, mana wasfun? Kata sifat. Kata sifat di sini, ada kala isim fa'il. Ini isim fa'il kan? Bentuk isim fa'il. Kalau orang belajar saraf, dia akan tahu bahwa ini isim fa'il. Timbangan pada fa'il, isim fa'il. Atau isim maf'ul. Isim maf'ul. Atau dia sifatun musyabbah bismil fa'il. Ini marid. Ini adalah sifatun masyabaha bismil fa'il. Itu kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Dia bukan isim fa'il, tapi menyerupai isim fa'il. Nah ini dia. Nah itulah kalau kita ingin mengetahui bahwa ini hal, kita ketahui pertama dia mansub, yang kedua nakira, yang ketiga dia wasaf, kata sifat. Yang ketiga ini sangat penting sekali. Nah, supaya tidak keliru. Nanti ada isim yang mansub, ada nakira, seperti masdar kan? Maf'ul mutlak tadi. Qira'atan. Kan ini semansub kan? Kemudian nakira. Nggak ada firman. Tapi bukan itu hal. Nah, yang ketiga ini yang membedakan sekali adalah dia itu apa? Wah, waspun. Kata sifat. Nah. Kemudian apa lagi? Kemudian sahibul halnya. Mana sahibul hal tadi? Fa'il atau maf'ul bih atau fa'il sekalian? Dia ma'rifah. Dia ma'rifah, bukan nakirah. Jadi sahibul hal yang pemilik keadaan, atau yang dijelaskan keadaannya, harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ini huwa, isim, bomir, itu ma'rifah. Jari, ini ma'rifah. Arti jari, jirani. Tetanggaku, ini ma'rifah. Dari mana tahu ma'rifah? Idhafah kepada ya mutakallim. Ya mutakallim, bomir. Dhamir adalah isim ma'rifah. Nah. Baik, gimana? Bisa berikan contoh? Tasati, baik, tafadhal. Utsmanu qutila madzluman. Masya Allah. Utsmanu qutila madzluman. Nah, coba kita lihat. Kita lihat kaidahnya. Nah, kalau sudah tahu kaidahnya, ketika bikin contohnya pas. Iya. Utsmanu qutila mazluman. Ha. Aina hal mazluman. Mazlum. Perhatikan. Nah, mazlum. Jayid. Unzur. Mana sahibul halnya? Ini mubtada, subjek. Nah, walaupun pada hakikatnya dia Utsman itu sebagai sahibul hal, tapi di dalam tata bahasa Arab enggak, bukan yang dikatakan sahibul hal. Mana sahibul hal? Dhamir yang ada pada kata qutila. Apa dhamirnya? Dhamir musatir takdir huwa. Huwa ini tentu kembali pada kata Utsman. Huwa di sini sebagai guru sebagai apa? Qutila. Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Ini kalimat pasif. Ya kan, Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Nah, ini kalimat pasif. Nah, dhamirnya sebagai naibul fa'il. Bagaimana dia dibunuh? Dalam keadaan bagaimana? Hah? Ah, mazluman. Dalam keadaan apa? Dizalimi. Nah, ini mazluman, ini katakan hal menjelaskan tentang naibul fa'il yaitu huwa. Perhatikan bentuknya apa nih? Mansub. Yang kedua, nakirah. Yang ketiga, kita lihat apa? Wasaf, kata sifat. Yaitu apa? Isim maf'ul. Ya kan? Karena wasaf itu ada kala isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbah. Ini mazluman, isim maf'ul. Daripada zalama. Nah, jayid. Ahsan. Taib, nautil fursalah ya. Taib, jazakallah khair atas penjelasannya dan pendengar serta pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif dan memberikan contoh atau permisalan dari isim mansubat dalam bab hal sebagaimana yang tadi telah disebutkan, tentunya dengan kalimatnya yang berbeda. Ya, masih ada sekitar 10 menit waktu kita. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk berinteraktif, silakan kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Tafadhol. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Samsul. Taib, Samsul Anam. Samsul Anam. Ya Allah. Barakallahu fiik, mutahammis wa mujtahid. Naam. Fadal ya Samsul Anam. Qara'a Muhammadun al-qasata dahikan. A'id. Qara'a Muhammadul qasata dahikan. Qara'a Muhammadun al-qissata dahikan. Marikum. Sahih? Ha? Ha? Sami't sami'ta jawabahu aw sami'ta misala misal man aw sami'ta hadzal misal dhahikana tayyib jayyid misal sahih aina hal ya syamsul anam dhahikan bentuknya apa itu dhahikan mansub naam dia mansub kemudian bentuk kalimatnya apa bentuk kata halo ya naam bentuk kata isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musanna isim fa'il sir. Isim fa'il ya mana sahibul halnya Muhammad naam ma'rifah atau nakira ma'rifah kenapa li'annahu sahibul hal yang ditanya yang ditanya ma'rifahnya dia ma'rifah tandanya apa kenapa dia ma'rifah itu dia ma'rifah Muhammad maksudnya isim alam ya syamsul anam naam isim alam isim alam nama manusia itu isim alam ya semua isim alam itu ma'rifah iya termasuk syamsul anam nah. Isim ma'rifah baik baik fadal misal akhar ya syamsul anam dakhala al-ustadzul fasla mubtasiman masyaallah dakhala al-ustadzul fasla mubtasiman terjem ustaz itu masuk kelas dalam keadaan tersenyum waduh iya sahih kenapa dia tersenyum dia bahagia ya baik barakallahu fik ya syamsul anam naham barakallahu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik jazakallahu khair ah syamsul anam barakallahu fik dan contoh yang disampaikan mumtaz ya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja silakan di 0218236543 masih tersisa 5 menit bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi anda ya silakan halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Khalid. Idem Khalid. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan suara radio atau televisinya supaya dia ada feedback. Baik, segala khair. Fadal, silakan. Fadal ya Idem Khalid. Kif haluka? Nabi Harsat. Ayana, fadal. Ya rajulu maafiyah. A'id, mara thaniya. Ja'ar rajulu masyian. Maraikum. Sahih atau khata? Hada misal. Sahih atau khata? Ja'ar rajulu masyian. Sahih. Masya Allah. Sahih. Aina terjem awalan dia? Lah datang seorang laki-laki dalam keadaan berjalan. Naam, dalam berjalan. Itu berjalan kaki. Jayid, naam. Aina hal? Masyian. Aina sahibul hal? Rajul. Ar-rajul. Ma'rifah una kira? Ma'rifah. Ma'alabtu ma'rifani. Ma'alabtu ta'rifi. Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam. Sahih. Tapi halnya masyian. Bentuk. Ini bentuk kata apa ini? Masyian. Wasap. Wasap itu umum sekali. Isim fa'il. Apa? Isim fa'il. Jayid, isim fa'il. Sahib. Min kalimat apa? Masya yamsi. Naam. Ustaz, ada pertanyaan saat ini? Naam, fadal ya. Tadi saya ketinggalan yang makul ma'ah, persyaratannya apa sih? Oh iya. Sahib, itu saja pertanyaannya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab. Dan ini juga pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat ya, tentang maf'ul ma'ah. Silakan Ustaz. Iya, maf'ul ma'ah persyaratan harus ada waw ma'iyah. Setelah waw adalah isim mansub. Setelahnya isim mansub. Dia bukan ma'tuf. Dia bukan ma'tuf. Kalau dia ma'tuf itu akan terlihat dari susunannya. Terlihat susunan. Umpamanya apa? Kalau dia mansub ra'aitu misalnya Ra'aitu Muhammadan wa Bilalan. Ra'aitu Muhammadan wa Bilalan. Bilal itu bukan maf'ul ma'ah. Itu ma'tuf. Waw itu waw, bukan waw ma'iyah, tapi waw ataf. Dari mana tahu? Karena ma'tuf alih disebut sebelumnya. Disebut apa? Sebelumnya. Itu apa? Muhammadan. Iya. Muhammadan. Dan yang kedua, fi'ilnya pun dia mau, fi'ilnya membutuhkan maf'ul bih mubasyaratan. Fi'ilnya dari ra'a itu kan membutuhkan apa? Objek. Dia menasabkan maf'ul bih mubasyaratan. Tapi kalau maf'ul ma'ah, tidak demikian. Yaitu apa? Setelah kata kerja, itu fi'il, ada waw ma'iyah. Atau waw, dan setelah waw itu, maf, isimnya mansub. Isimnya mansub. Dan dia tidak ma'tuf. Tidak ma'tuf. Dan tidak mungkin bisa diatafkan. Contoh tadi, safartu wa bilalan. Kalau katakan waktu wa'ataf, bilalan itu mansub, ma'tuf ke mana dia? Ma'tufnya ke mana? Dan juga, kalau diatafkan kepada tu, tidak mungkin. Tu itu apa? Fa'il. Marfu, sah? Dhamir. Dhamir apa? Dhamir rafa. Dhamir rafa. Dan dhamir rafa lagi, muttasil lagi. Dhamir rafa muttasil tidak bisa dijadikan ma'tuf alih. Kalau menjadikan ma'tuf alih, harus ada apa? Dhamir munfasil. Itu kalau dijadikan ma'tuf alih. Contohnya, safartu ana wa akhi. Safartu ana wa akhi. Perhatikan. Nah ini, safartu ana wa akhi. Itu apa artinya? Nah ini bukan, waw itu bukan waw ma'iyah. Nah ini, Masya Allah ini, sangat penting ini. Ya. Kalau safartu wa akhi, atau safartu wa bilalan, atau tadi apa? Wa akhi ya. Safartu wa akhi. Perhatikan baik. Ada safartu ana wa akhi. Nah ini, waw ini berbeda dengan waw ini. Waw ini waw apa? Waw ataf. Waw ataf. Dari mana tahu ataf? Hah? Oh enggak. Betul, terkadang ada taukid. Tapi tujuan ana di sini adalah untuk mengatafkan. Ini isim untuk diatafkan kepada tu, dhamir tu, tapi tidak mungkin bisa diatafkan. Karena dia dhamir muttasil. Ketika kita ingin mengatafkan suatu isim kepada dhamir muttasil, maka harus didatangkan dhamir munfasil. Setelahnya, jadi safartu ana wa akhi. Jadi sini bukan taukid, tapi tujuan apa? Untuk mengatafkan kata ta'akhi kepada saya. Nah. Makanya di sini, safartu wa akhi, ini bukan wa'ataf. Kalau wa'ataf ini salah. Kalau ingin dikata wa'ataf, ini maktuf ke mana? Kepada saya. Maknanya bisa benar. Saya pergi dan saudaraku. Safartu wa akhi ila Makkah masalan. Saya telah pergi dan saudaraku. Saya dan saudaraku telah pergi. Kan itu kan? Kalau dia wa'ataf kan? Tapi ini tidak bisa dikatakan wa'ataf. Kenapa tidak bisa dikatakan wa'ataf? Karena isim atau ma'tuf tidak bisa diatafkan kepada isim dhamir rafa. Ya? Dhamir rafa muttasil tidak bisa. Kalau ingin diatafkan, ini dia. Harus ada dhamir munfasil. Jadi safartu ana wa akhi. Jadi saya dan saudaraku telah berangkat ke Mekah. Kalau begitu ini bagaimana? Apakah contoh ini salah? Tidak. Kalau contoh wa'ataf salah. Tapi di sini apa? Hah? Waw ma'iyah. Di sini jadi waw ma'iyah. Apa artinya? Saya berangkat bersama saudaraku ke Mekah. Itu maknanya bersama. Bukan dan. Kalau di sini apa? Dan. Nah. Iya. Bingung? Iya. Makanya kalau safartu apa? Kalau dia Bilal, safartu wa Bilalan. Hah? Betul. Safartu wa Bilalan. Enggak bisa safartu wa Bilalun. Safartu wa Bilalun. Bila Bilalun. Safartu wa Bilal enggak bisa. Kenapa? Ini mau tujuan kita untuk mengatafkan saya dan Bilal ke berangkat Mekah. Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa diatafkan kepada dhamir rafa' muttasil. Kalau ingin diatafkan bermakna waktu saya, ini dia. Safartu ana wa Bilalun. Nah, ini baru marfu. Karena ini marfu, dia marfu. Ini baru dia. Maktu kepada ana. Saya dan Bilal berangkat ke Mekah. Aina? Ittihad di mana? Di sini. Safartu ana wa akhi. Maksudnya? Oh ya, belum tentu berangkatnya bersama-sama. Iya. Saya dan saudaraku telah berangkat ke Mekah. Bisa jadi waktu berbeda atau bisa jadi pesawatnya berbeda. Nah, tapi kalau ini ma'ah sudah bersama. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini maksud saya wa akhi ini. Nah, ini kalau ini maksud safar tu wa akhi berarti waw-nya apa? Bukan out of tafi waw ma'iyah. Taib naktafi ya. Taib sat nam sat. Kalau terlalu lama nanti kebanyakan masduk. Taib insyaallah. Pertanyaan nanti kita undurkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syari. Makian hari ini memang terasa agak berat ya. Nah. Tapi yakinlah bahwa berat itu akan berlalu. Dibaring dengan apa? Berkesungguhan. Nah. InsyaAllah. Baik, naktafi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.